وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في غزوة مؤتة. Fasal tentang perang Mu'tah. Wa hiya bi adnal balqa min ardi Syam. Mu'tah ini adalah wilayah atau tempat yang berada di negeri Balqa atau dekat dengan Balqa di negeri Syam. Wa kanat fi Jumadil Ula sanata saman. Dan kejadian ini, peperangan ini terjadi di Jumadil Ula di tahun ke-8 Hijriah. Wa kana sababuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ath al-Harith ibn Umair al-Azdi ahad bani Lihb bi kitabihi ila Syila Malik Rum aw Busra fa'arada lahu Syarahbil ibn Amr al-Ghassani فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. Sebab terjadinya perang Mu'tah ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat beliau yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Baik. Salah seorang dari Bani Lihbin membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Syam atau Raja Romawi atau Busra. Fa'arallahu Syarahbil bin Amr al-Ghassani. Ternyata dicegat oleh Syarahbil bin Amr al-Ghassani fa'uthaqahu ribatan. Akhirnya beliau pun, yakni Al-Harith bin Umair, diikat, ditawan. Thumma qaddamahu fadraba unqah. Kemudian dipenggal lehernya. Nah, ini termasuk kesalahan fatal. Dan ini termasuk pengumuman perang. Karena yang namanya Rasul, yakni utusan, tidak boleh dibunuh. Itu sudah menjadi perjanjian, sudah menjadi kesepakatan. Karena Rasul inilah yang akan menyampaikan informasi dari dua belah pihak. Kalau dia sudah dibunuh, berarti itu sudah pernyataan perang. Walam yuqtali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun ghairu. Tidak ada seorang pun dari utusan Rasulullah yang pernah diutus dibunuh oleh musuh kecuali orang ini, yakni sahabat Al-Harith ibn Umair. Fashtadda dhalika alaihi hina balagahul khabar. Besar atau berat berita ini atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau. Oh, ini adalah penghinaan. Ini pelanggaran besar. Membunuh utusan, membunuh duta. Faba'atsal bu'utha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan pasukan perang. Wasta'mal alaihim Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat menjadi pemimpin untuk pasukan ini, Zaid bin Haritha. Wa qala in usiba Ja'far bin Abi Talib 'alan nas. Fainusiba Ja'farun fa Abdullah ibn Rawaha. Inusiba Ja'far bin Abi Talib 'alan nas fainusiba Ja'farun fa Abdullah ibn Rawaha. Kalau usiba, kalau meninggal dunia Ja'far bin Abi Talib, apa itu? Oh, ada yang hilang berarti. In usibah Zaid bin Harithah, طيب إن أصيب فجعفر طيب جزاكم خير إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب على الناس طيب kalau terbunuh atau gugur dalam pertempuran maka yang menjadi gantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin manusia. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawah. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia maka Abdullah bin Rawah. Fatajahazan nasu wa hum 3000. Maka orang-orang pun bersiap semuanya keluar pada pasukan ini 3000 pasukan. Falamma hadara khurujahum wadda'an nas umara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallamu alaihim. Falamma hadara khurujahum wadda'a an-nas. Hagana. وسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة ودعا يعني ملبس ودعا الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني toko-toko yang telah disebutkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم orang-orang pun memberi salam kepada mereka. Fabaka Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun menangis. Faqalu ma yubkika. Orang-orang pun bertanya, apa gerangan yang menjadikan kau menangis? Faqala amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatu bukmin. Wala sababatum bikum. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah. Yadkuru fiha an-nar wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Rawaha, Abdullah bin Rawaha? Beliau pun mengatakan, amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatum bikum. Demi Allah, ma bi hubbud dunya, tidak ada padaku cinta dunia. Wala sababatum bikum, dan bukan juga apa sababah, ada kelihatannya arti yang lebih pas ini. Walakinni sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayah, akan tetapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Rasulullah membaca ayat itu, padanya ada penyebutan neraka. Wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewati, dan ya melewati wariduha, melewati neraka itu. Apa? Baik, jazakallahu khair. Hubbud dunya wa sababatum bikum, dan tidak ada cinta yang meluap-luap untuk kalian yang menjadikan aku berat meninggalkan kalian. Karena biasanya cinta terhadap dunia, cinta terhadap orang-orang yang menjadikan orang berat untuk meninggal dunia. Bukan itu yang menjadikan aku menangis. Yang ada bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ayat disebutkan padanya tentang neraka. Sementara ayat itu mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Baik. Yang demikian itu adalah satu ketetapan yang Allah telah tetapkan. Baik. Cuma ada sambungan ya, barakallahu bikum. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim tetap berada di dalam. Yang dimaksud dengan wariduha yakni al-murur. Yani karena jembatan ini atau as-sirat ini dibentangkan di atas neraka jahannam. Barakallahu fikum. Yang tentunya siapapun akan melewati jembatan itu atau sirat itu. Ya, ada yang dengan kecepatan kilat sehingga dia tidak tahu apa yang sebenarnya, barakallahu fikum. Karena saking cepatnya dia sudah diseberang. Tapi dia tidak merasakan apa-apa sedikit pun tentang neraka. Falastu adri kaifa li bisadri ba'da al-murud. Faqala al-muslimun sahibakumullahu bisalam wa dafa'a ankum wa raddakum ilayna salihin. Falastu adri kaifa li bisadri ba'da al-murud. Aku tidak tahu bagaimana kondisi aku nanti setelah as-sadr, yakni maju, ba'dal wurud, setelah melewatinya. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin mengatakan sahibakumullahu bisalama. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menemani kalian dengan keselamatan. Wadafa'a ankum, yani al-makruh. Semoga Allah menolak atau menjauhkan dari kalian perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Waraddakum ilayna salihin, semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami dalam kondisi salihin, baik-baik saja. Faqala Abdullah bin Rawaha, maka berkata Abdullah bin Rawaha, ini perpisahan ini barakallahu fikum sebelum keluar dari kota Madinah. Lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan zata farghin taqdifu ziba azzi azzabda aw ta'natan biyadi harrana mujhizatan biharbatin tunfidul ahsha'a wal kabida hatta yuqala idza marru ala jadasi ya arsyadallahu man ya arsyadallahu min ghazin wa qad rasyada. Ini permohonan, kata Abdullah bin Rawaha, akan tetapi aku memohon kepada Allah Rahman ampunan, sayyib wa darbatan data fargin tumpidur azibada azabada, yani memohon bahwa beliau mati syahid nantinya dalam peperangan dengan tebasan perang, barakallahu fikum, atau tusukan harbah, yakni tombak, biharbatin tumfidul ahsya'a wal kabida, yang akan menembus rongga dadanya. Hatta yuqala idza marru ala ala bersitu ala jadasiyah ya arsyadallahu min ghazin wa qad rasyada. Semoga ketika ada orang yang melewati jasadnya, orang-orang akan mendoakannya, barakallahu fikum. Baik, itu kurang lebih makna dari bait syair yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau termasuk syuara yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syair beliau banyak membela Rasulullah dan kaum muslimin, membela Islam. Tsumma madaw hatta nazalu ma'ana ma'an فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في مئة ألف من الروم. Kemudian berangkatlah pasukan perang ini 3,000 cuma. Nazalu ma'an فبلغ الناس أن هرقل, maka telah sampailah kepada pasukan ini kabar tentang Hirakal berada di Balqa bersama dengan 100,000 pasukan Romawi. Baik, 3,000 cuma ini pasukan kaum muslimin, ini 100,000 pasukan Romawi. Wandama ilaihim min lahm wa judam wa balqain wa bahra wa bala 100,000. Kemudian bergabung dengan pasukan ini orang-orang dari lahm, dari judam, dari balqain wa bahran, wabala mi'atu alf, 100,000 pasukan. Falamma balagha dhalika al-muslimina aqamu ala ma'an lailataini yanzuruna fi amrihim. Maka ketika sampai kabar ini kepada kaum muslimin pasukan, tentang pasukan Romawi ini yang tidak main-main, subhanallah, akhirnya berapa jumlahnya? 200,000. Aqamu ala ma'an, mereka pun tinggal istirahat sesaat di negeri atau tempat yang namanya Ma'an. Lailataini, 2 malam untuk menengok urusan mereka ini. Bagaimana ini? Kalau 1:2 atau 1:3 masih memungkinkan ini berkali-kali lipat. Waqalu naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukhbirhu bi adadi aduwina. Kita tulis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kabarkan tentang jumlah musuh kita ini. Fa imma yamuddana birrijal wa imma yamurana bi amri. 2 kemungkinan, beliau akan memberikan bantuan bala tentara, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintahnya. Fanamdilahu, dan kita pun akan melakukan apa yang menjadi perintah Rasulullah. Fasyajja'anna Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun memberikan semangat kepada pasukannya, faqala ya qaum wallahi innal ladzi takrahuna lillati kharajtum tatlubuna asy-syahadah. Wahai kaum, wallahi innal ladzi takrahuna lillati kharajtum tatlubun. Sesungguhnya yang kalian tidak suka, yakni peperangan atau kematian, lillati kharajtum tatlubun, yang kalian keluar ini untuk kalian cari, ya sudah ini ya syahadah, mati syahid. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasrah. Dan kita tidak memerangi orang-orang hanya karena jumlahnya atau kekuatannya atau banyaknya. Ma nuqatiluhum illa bihadad din alladhi akramana Allahu bih. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena urusan agama ini yang Allah telah muliakan kita dengannya. Fantaliqu, maka berangkatlah, mari kita berangkat. Fa imma hiya ihdal husnayaini imma wafarun wa imma syahada. Tidak ada kecuali satu di antara 2 kebaikan yang kita akan peroleh. Imma wafar, kita yang menang, wa imma syahada, atau kita akan mati syahid. Dua-duanya kebaikan. Fa madanna suhatta idza kanu bi tuhumin balqa laqiyatumul jumu' bi qaryatin yuqalu laha masyarih. Akhirnya 3000 pasukan ini berangkatlah sudah, sampai ketika mereka berada di Tuhumil Balqa, laqiyatuhum al jumu' bi qaryatin yuqalu laha masyarih. Bertemulah dengan orang-orang di kampung tersebut, yukalulaha masyarib, padanal adu wan hazal muslimuna ila mu'tah. Maka musuh pun sudah menjadi dekat, dan kaum muslimin pun mendekat ke daerah mu'tah. Faltaqan nasu indaha, maka terjadilah peperang di daerah ini, daerah mu'tah. Fata'abbal muslimuna thumma qtatalu warrayatu fi yadi Zaid bin Haritha. Fata'abbal lil muslimun, maka kaum muslimun semangat setelah diberi ta'bi'ah, pengisian. Thumma qtatalu, terjadilah peperangan. Warrayatu fi yadi Zaid bin Haritha, dan bendera kepemimpinan di tangan Zaid bin Harithah. Falam yazal yuqatil biha hatta syata fi rimahil qawmi wa kharra sari'a. Terus beliau berperang sebagaimana yang lainnya, semangat berperang. Sampai beliau tertusuk dengan tombak kaum tersebut, orang-orang Romawi, wa kharra sari'a, dan tersungkurlah, gugurlah beliau. Tentunya bendera tidak bisa dibiarkan tergeletak di tanah. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kalau Zaid bin Haritsah meninggal dunia, maka yang mengambil bendera itulah Ja'far. Maka Ja'far pun mengambil bendera tersebut. Faqatala biha hatta idza arhaqahul qital. Terus berperang jumlah yang sungguh-sungguh sangat tidak berimbang. Hatta idza arhaqahul qital, sampai ketika beliau sudah kelelahan dengan peperangan. Iqtahama an farasihi fa aqaraha thumma qatala hatta qutila. Beliau pun turun dari kuda beliau, Pakaraha, kemudian menebasnya dan terus melanjutkan peperangan sampai beliau meninggal dunia. Fakana Ja'far awwala man aqara farasahu fi al-Islam 'inda al-qital. Maka Ja'far inilah manusia pertama, orang pertama yang membunuh kudanya di dalam Islam dalam peperangan. Fakuti abiyaminuhu. Terus beliau maju dalam peperangan, kemudian ditebaslah tangan kanannya. Fakhadha rayata biyasarihi, tidak membiarkan bendera terjatuh, diambillah bendera itu dengan tangan kirinya. Fakuti'a biyasaruhu, maka diputus pula tangan kirinya. Fahtadana rayah hatta kutila walahu salatun wa salatun asana. Fajala fahtadana raya, maka beliau pun akhirnya memeluk bendera tersebut sampai beliau terbunuh. Walau salah satu salah sunasana, beliau berumur 33 tahun. Semua kataha Abdullah bin Rawaha. Bendera itu pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Wataqaddama biha wahuwa ala farasi. Beliau pun maju dalam keadaan beliau di atas kudanya. Faja'ala yastanzilu nafsahu wa yataraddadu ba'da taraddud. Maka beliau pun membicarakan dirinya atau berdialog dengan dirinya, apakah dia akan turun dari kudanya atau tidak. Sedikit beliau ragu. Tsumma nazala, kemudian beliau pun turun dari kudanya. Fa'atahu ibnu ammillahu bi'arak min lahmin faqala syud biha sulbak fa'inaka kad laqita fi ayyamika hadhihi ma laqita. Tsumma nazala fa'atahu ibnu ammillahu, kemudian didatangi Abdullah bin Rawaha oleh anak pamannya. Bi'arakin min lahmin, yani sedikit dari daging. Fakala syud biha sulbak fainaka kad laqita bi ayyamika hadhihi ma laqita. Syud biha sulbak, yani kuatkan dia, kuatkan badanmu, kuatkan sulbimu dengan ini. Fainaka kad laqita mi fi ayyamika hadhihi ma laqita, karena engkau telah mendapati pada hari ini apa yang kau dapati, yani lelah, letih. Fa'akadaha min yadihi fantahasa minha nahsa. Kemudian Abdullah bin Rawaha pun mengambil dari tangannya, kemudian dia menggigitnya. Tsumma sami'a al-hatmata fi nahiyatin nas faqala wa anta fid dunya. Tsumma sami'a al-hatma fi nahiyatin nas, kemudian beliau mendengar hatma, dentuman di sisi manusia. Faqala wa anta fid dunya, tsumma alqahu min yadihi tsumma akhadha sayfahu wa taqaddama. Dan engkau masih di dunia ini, kemudian beliau pun melemparkan apa yang ada di tangan beliau dari daging, kemudian beliau mengambil pedangnya dan maju. Faqatala hatta qutila, beliau pun terus merangsak maju sampai beliau gugur. Tsumma akhadha rayata Tsabit ibnu Arqam Akram Aku bani Ajlan Kemudian bendera pun tidak dibiarkan begitu saja, tapi diambil oleh Thabit bin Akram, Aku Bani Ajlan. Faqala ya ma'asyaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin, silakan kalian memilih, silakan kalian musyawarah untuk mengangkat seorang di antara kalian untuk memegang bendera ini. Faqalu anta. Orang-orang pun mengatakan, anda saja, silakan. Qala ma'ana bifa'il. Nah, saya tidak mau. Fastalahan nasu ala Khalid bin Walid. Maka orang-orang pun menyerahkan bendera itu, menyepakati untuk diambil, diserahkan kepada Khalid bin Walid. Falamma akhadha ar-rayata dafa'al qawma wa hasha bihim thumma haza bil muslimina wa ansarafa bin nas. Maka ketika Khalid bin Walid yang memegang kendali pimpinan, dafa'al qawm wa hasha bihim, beliau pun mengajak pasukan untuk mundur, menjauh. Tuman hazabil muslimina wa ansarafa bin nas, mundur dari medan perang. Wa qad dzakara Ibnu Sa'd anna al-hazimata kanat 'ala al-muslimin wal ladzi fi sahih Muslim, asal Bukhari anna al-hazimata kanat 'ala ar-Rum. Baik. Seperti oleh Ibnu Sa'd bahwa hazimah, kekalahan berada di pihak kaum muslimin, dan yang benar dalam sahih Bukhari bahwa hazimah, kekalahan justru berada di kalangan orang-orang Romawi. Baik. Kalau dilihat perbandingan yang gugur, barakallahu fikum. Wa qad dzakara Ibnu Sa'd anna al-hazimata kanat 'ala al-muslimina wal ladzi fi sahih al-Bukhari anna al-hazimata kanat 'ala ar-Rum. Wa sahih ma dzakarahu Ibnu Ishaq anna kulla fi'atin inhazat 'anil ukhra. Dan yang benar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa semua pasukan perang, baik di pihak kaum muslimin atau di pihak Romawi, semuanya pada mundur memang. Wa atla'a Allahu subhanahu 'ala dzalika rasulahu min yaumihim dzalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Rasulnya apa yang terjadi pada saat itu, di hari itu. Fa'akbara bihi ashabahu wa qala laqad rufi'u ilayya fi al-jannah. Laqad rufi'u ilayya fi al-jannah fi ma yaran na'imu ala sururin min dahabin. Fara'aitu fi sariri Abdullah ibn Rawaha izwiraran an sariri sahibaihi. Fakultu ammu hadha fakilali madaya wa taraddada Abdullah ba'da taraddada thumma madha. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya apa yang Allah perlihatkan kepada beliau tentang orang-orang yang gugur. Laqad rufi'u ilayya fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh diperlihatkan kepada aku bahwa mereka di dalam surga, fa yara sima yaran na'imu ala sariri min dahab, sebagaimana yang dilihat oleh orang dalam mimpinya. Aku melihat mereka di atas ranjang yang terbuat dari emas. Para itu fi sariri Abdullah bin Rawaha izwiraran an sariri sahibaihi. Aku melihat barakallahu fikum sarir, yakni ranjangnya Abdullah bin Rawaha izwiraran, sedikit lebih rendah daripada dua ranjang sebelumnya, Zaid bin Harithah dengan Ja'far. Fakultu amma hadha. Aku bertanya, atas dasar apa ini kok terbedakan? Fakilali, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madaya, duanya langsung maju. Zaid bin Al-Harithah dengan Ja'far bin Abi Talib. Wa taraddada Abdullah ba'da taraddud thumma madha. Sementara Abdullah bin Rawah sedikit, barakallahu fikum, taraddud, yang taraddada yakni masih sedikit mengulur, barakallahu fikum, setelah itu beliau pun maju. Wa dzakara Abdul Razzaq an Ibni Uyainah an Ibni Jud'an an Ibni Al-Musayyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على سرير فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما سدود ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه سدود قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما الموت أعرضا أو أعرض أو كأنما صد بوجوههما وأما جعفر فإنه لم يفعل. Diperlihatkan kepada aku Ja'far Zaid ibn Harithah dan ibn Rawahah fi khaymatin min durrin. Tiga orang sahabat ini berada di khaymah yang terbuat dari dur permata. Kul wahid minhum ala sarir, semua mereka ini berada di atas ranjang tersendiri. Faraitu Zaidan wa ibn Rawahah, aku melihat Zaid dan ibn Rawahah. Tapi anakihima sujudun. Di leher mereka ada sesuatu. Waraitu Ja'faran mustaqiman laysa fihi sujud. Aku melihat Ja'far biasa-biasa tidak ada sesuatu yang menutupi bagian lehernya. Barakallahu fiik. Qala fa sa'altu aw qila li, maka aku bertanya kondisi ini kenapa? Maka dikatakan kepadaku innahuma hina ghasyahumal mautu a'rada aw ka'annahuma sadda biwujuhihima. Baik. Dikatakan innahuma hina ghasyahumal mautu, ketika keduanya diliputi oleh kematian atau sebab kematian, a'rada aw ka'annahuma sadda biwujuhihima. Nih, berpaling dari itu atau seakan-akan menghalanginya dengan wajahnya. Wa ma Ja'far fa innahu lam yaf'al, adapun Ja'far tetap tegar dia dan tidak melakukan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ja'far innallaha abdalahu bi yadayhi janahaini yatiru bihima fi aljannati haythu sya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ja'far, sungguhnya Allah telah menggantikan untuk kedua tangannya dua sayap sehingga dengannya dia bisa terbang di dalam surga kemanapun dia kehendaki. Qala Abu Umar, perwina an ibni Umar annahu qala wajadna ma baina sadri Ja'far wa mankibaihi wa ma aqbala minhu 90 jarhatan ma baina darbatin bisayfi wa ta'natin birrumh. Berkata Abu Umar, kami riwayatkan dari Ibnu Umar annahu qala wajadna ma baina sadri wa sadri wa mankibaihi, kami dapati antara dada Ja'far dan dua pundaknya. Wa ma'akbala minhu, barakallahu fikum, bagian depan, bagian belakang, kami dapati 90 jarahatan, 90 luka. Ma baina darbah, ini pukulan sayatan dengan pedang. Ta'natin birum, atau tusukan tombak. Subhanallah. Wa qala Musa bin Uqbah, qadima Ya'la bin Umman, Ibnu Maniya, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabari ahli Mu'tah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fa akhbirni wa in syi'ta akhbartuka. Datang Ya'la bin Umminya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan apa yang terjadi di Mu'tah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fa akhbirni, kalau engkau pengen kau yang mengkhabarkan kepada aku atau aku yang mengkhabarkan kepada engkau, karena Rasulullah telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi. Qala akhbirni ya Rasulullah. Maka sahabat ini pun Ya'la mengatakan, ya Rasulullah, engkau lah yang mengkhabarkan kepada aku. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam makhabarahum kullahu wa wasafahum lahu wa qala walladhi ba'athaka bil haqq ma tarakta min hadithihim harfan wahidan lam tadhkuru. Kata Ya'la, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, engkau tidak meninggalkan sedikit pun cerita tentang mereka, satu huruf pun kecuali engkau telah menyebutkan semuanya. Wa inna amrahum lakama dzakarta, dan keadaan mereka persis seperti apa yang engkau ceritakan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafa'ali al-ardha hatta ra'aitu taib mu'tarakahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan untuk aku bumi ini sampai aku melihat apa yang terjadi di medan perang tersebut. Subhanallah. Wastashhida yawma idzin Ja'far wa Zaid bin Haritha wa Abdullah bin Rawaha wa Mas'ud bin Aus. Mati syahid pada hari itu Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha wa Mas'ud bin Aus wa Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarf wa Abbar bin Qais wa Haritha bin Nu'man wa Suraq bin Amr bin Athiyah wa Abu Kulayb wa Jabir bin Amr bin Zaid wa Amir bin Amr ibn Sa'id ibn al-Harith wa ghairuhum, dan yang lainnya. Qala Ibn Ishaq wa haddathani Abdullah bin Abi Bakr annahu haddatha an Zaid bin Arqam qala kuntu yatiman li Abdullah bin Rawaha fi hijrihi fa kharaja bi fi safarihi dhalika fa murdifi ala haqibati rahlihi fa wallahi innahu la yasiru laylata id sami'tuhu wa huwa yunshidu. Kuntu yatiman li Abdullah bin Rawaha. Aku adalah seorang anak yatim milik Abdul Rawaha di dalam pemeliharaannya. Fakhar Jabi, dan dia pun membawa aku keluar dalam peperangan tersebut. Barakallahu fikum fi safarihi dhalika murdifi ala hakibati rahlihi. Membonceng aku berada di kantong rahlihi. Kantong yang ada di kendaraan beliau. Fa wallahi innahu la yasiru lailatan id sami'tuhu wa huwa yunshidu. Demi Allah, suatu malam dia melakukan perjalanan dan beliau mendendangkan syair ini yang aku dengar. Idza adnaitani wa hamalta rahli masirata arba. Apa kata? Masirata arba'in ba'dal hisai fasya'nuka fa'an'imi apa wa khalaka dhammun wa la arji'u ila ahli warai wa ja'al muslimuna wa ghadiruni bi ardi syami mustanha as-sawa. Barakallahu, anda tidak tahu barakallahu fikum ini bait-bait syair secara harfiah, wallahul musta'an. Kelihatannya mengisahkan tentang keadaannya bahwa dia tidak akan kembali ke kampung halamannya bertemu lagi dengan keluarga kerabatnya, barakallahu fikum. Dan beliau akan meninggal dunia di negeri Syam dan kaum muslimin akan kembali. Artinya beliau akan mati di negeri itu dan sahabat yang masih hidup akan kembali ke Madinah. Agar ini kurang lebih makna dari bait syair ini, wallahu alam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.